بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ونسأل الله ونسألك الهدى والتوفيق والسلامة والعافية والرضا. Amma ba'd, kita langsung menuju ke syarah al-warqat fi usul al-fiqh. Kali ini kita akan membahas permasalahan al-ahkam al-syar'iyah. Sah? Dan selesai insyaAllah kemarin pemahaman tentang fiqh wa khalas insyaAllah. Al-an nasta'nif darsana bil-ahkam al-syar'iyah. Kita akan membahas al-ahkam al-syar'iyah dan semoga sampai pada akhir masalah al-ahkam al-syar'iyah dan wad'iyah insyaallah. Fadhal. Silakan, Pak. ومنه كلا القضائي حكم لأنه يمنع من غير المقضي وحكم القضاء. قال ابن عثير الحكم العلم والحكم والقضاء بالعدل. وعلى المعنى الأول جاء قول جرير أن حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا حكم الله في هذه المسألة الوجوب فمعناه أنه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته. طيب الحمد لله رب العالمين. الأحكام الشرعية. الجويني رحمه الله بركاته والأحكام سبعة. Hukum-hukum itu ada sab'ah. Di sini beliau tidak mentaqyid atau mensifati al-ahkam dengan sifat syar'iyyah atau wad'iyyah. Tidak merinci ini sifat-sifat atau hukum syar'iyyah atau hukum wad'iyyah. Nanti akan ada pembahasan al-ahkam al-wad'iyyah tentang sahih, tentang batil, tentang fasid, ya, tentang illah dan seterusnya. Al-ahkam sab'ah, hukum-hukum ada tujuh. Al-wajib wal-mandub wal-mubah wal-mahdhur wal-makruh. Al-mahdhur di sini lebih dekat ke muharram, ya. Was-sahih wal-batil. Dari tujuh yang disebut ini, dua terakhir itu bukanlah ahkam syar'iyyah secara usul fiqih, melainkan dia masuk ke ahkam wad'iyyah namanya. Wad'iyyah. Ya, nanti insyaAllah akan kita bahas pada waktunya. Ya, karena sahih dan batil, sah atau tidak sahnya suatu amalan itu berbeda dengan masalah ilmiah hukum wajib atau sunnah itu berbeda. Ya. Kita akan mengerti tentang perbedaannya insyaallah ketika kita sudah memahami hukum taklifiyah dan hukum wad'iyyah dan rincian dari setiap yang dari yang kedua yang tidak tadi saya sebutkan. Wal muradu al muradu bil ahkam. Apa sih yang dimaksud dengan hukum-hukum? Yaitu yang dimaksud dengan ahkam di sini, al-ahkamu syar'iyyatu allati taqaddama dhikruha fi ta'rifil fiqhi. Hukum-hukum syar'i yang telah berlalu penyebutan tentangnya dalam definisi fiqih. Gimana definisi fiqih? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui ahkam syar'iyyah. Mengetahui ahkam syar'iyyah. Berarti mengetahui apanya itu? Hah? Mengetahui hukumnya. Apa yang dimaksud mengetahui wajibnya atau sunnahnya atau dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang dimaksud ahkam syar'iyyah. Wal ahkam jam'u hukum. Ahkam jama'nya hukum. Yang mana hukum huwa lugatan secara bahasa maknanya al-mana'. Hukum secara bahasa ada mana? Ya. Mencegah, menahan, melarang. Afwan, melarang kurang tepat, tapi mencegah lebih tepat. Karena kalau melarang itu, dia masuk kerincian salah satu bagian dari hukumnya, yaitu mahzur atau makruh. Ala kulli hal, hukum apa? Mencegah. Ya. Wa minhu qila, dari lafal hukum tersebut dikatakan dalam bahasa, lil qada'i hukmun, terhadap suatu keputusan itu adalah hukum, atau bisa dikatakan keputusan itu adalah suatu hukum, suatu pencegahan. Jika sudah ada keputusan, pasti ada yang tercegah, tidak? Ada. Saya memutuskan bahwasanya ya, yang boleh ikut kajian hanya 10 orang misalnya. Maka dengan keputusan itu ada hal yang dicegah, ada hal yang tidak boleh berlaku. Jadi ada, dengan ada keputusan, ada qadha, ada hal yang diberlakukan dan ada hal yang tidak diberlakukan. Yang tidak diberlakukan ini yang mamnu. Yang tidak diberlakukan ini yang mamnu, yang dicegah untuk jadi terjadi. Li'annahu yamna'u min ghairil maqdi. Karena qadha yang namanya sesuatu yang telah diputuskan itu mencegah sesuatu yang tidak masuk ke dalam keputusan. Ya kan? Ketika antum memutuskan bahwasanya antum akan pergi ke Semarang pada hari ini, maka yang di luar dari keputusan itu tidak akan antum operasikan. Antum pergi pada hari Kamis, keputusan, dah fix keputusan. Maka jangan ada hal lain, yaitu oh pergi Jumat, enggak. Kenapa? Karena sudah diputuskan. Jadi keputusan yang legal itu menjadi hukum. Dia menjadi mani', pencegah hal yang tidak masuk dalam keputusan. Gitu kan? Wal hukmu al qadha. Yang namanya hukum al qadha. Maka ada hukum syar'i, maksudnya dalam ilmu tauhid ada istilah hukum syar'i, ada istilah hukum kauni. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum kaunikan, mentakdirkan qadha, mentakdirkan, misal Allah takdirkan kambing bermata dua, itu hukum kauni atau syar'i? Kauni, dia enggak syar'i. Apakah Allah Ta'ala ketika menghukumi kambing bermata dua, apakah kemudian akan ada dakhil, ada susupan atau sisipan lain yang di luar hukum Allah Ta'ala, bahwasanya ini tambahin matanya satu? Enggak ada. Mungkin kalau sudah Allah hukumi, Allah sudah berikan qadha untuk ini, maka khalas. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa inna asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ya, itu khalas. Kalau sudah itu begitu hukumnya, khalas. Tidak mencegah, hukum itu mencegah hal-hal yang di luar hukum tersebut. Qala Ibnu Al-Athir, al-hukmu al-ilmu wal-fiqhu wal-qadha'u bil-adl. Hukum adalah, kata Ibnu Al-Athir, ilmu, fiqih, dan keputusan dengan keadilan. Wa 'ala al-ma'na al-awwal ja'a qawlu Jarir. Ana tidak bisa memahami ini, maksudnya tidak bisa menjabarkan syair, ya. Jadi tidak perlu kita jabarkan karena pelajaran kita bukan di sini. Wa yadhharu min hadzal ma'na al-lughawi, tampak dari makna lugawi. Ini baru makna lugawi ya, tapi makna bahasa itu bisa menjadi dasar untuk makna istilah dan bisa memperkaya dan membangun makna istilah yang lebih tepat. Dari makna lugawi ini, annana idza qulna, kalau misalnya kita katakan, hakamallahu fi hadhihi almas'alati alwujuba, Allah Ta'ala menghukumi terhadap masalah ini kewajiban. Ya, maka maknanya apa? Maknahu annahu qada fiha bil wujub. Allah menentukan terhadap masalah itu dengan pengwajiban atau wajib. Wa mana'al mukallafa min mukhalafatihi, dan mencegah mukallaf, mencegah di sini berarti ya bisa, makanya bisa berarti melarang. Melarang atau mencegah mukallaf dengan dari apa? Dari menyelisihi apa yang telah ditentukan, diputuskan. Begitu, itu asal makna bahasa. Ya. Makanya kalau misalnya seorang bapak, ya, dia, bapak tersebut bilang, kamu sekolah di sini. Dah, bapak putuskan kamu sekolah di sini, bapak nafkahi. Ya, taib. Ini qadha bukan? Qadha. Ini hukum bukan? Hukum. Dan pasti dengan hukum tersebut, apakah bapak itu menginginkan adanya penyelisihan? Enggak pengin. Ya kan? Kenapa? Karena hukum ini mana' mencegah dari selain yang saya tentukan. Begitu. Begitu juga dengan misalnya kan dalam safar kita disunahkan memiliki imam safar. Bahkan dua pun harus ada satu imamnya. Orang yang betul-betul dia ya lebih dominan untuk memberi keputusan. Ketika imam memberi keputusan, imam safar dari rombongan siapa misalnya travel atau apa, ini kita lewat ada pertigaan nih. Kanan apa kiri nih? Kanan bisa, kiri bisa, ya kan? Maksudnya kanan sampai, kiri juga sampai. Kemudian sang imam dengan khilafiyah di belakang, imam memutuskan belok kanan. Apakah imam tersebut ketika memutuskan suatu perkara, kemudian saya putuskan belok kanan, tapi gak apa-apa kok kalian saling berselisih? Enggak, itu konyol. Maka dengan adanya hukum, itu tidak boleh ada lagi yang menyelisihinya. Walaupun kenyataannya ada orang yang melanggar. Maka yang menyelisih disebut melanggar hukum. Karena hukum diadakan untuk semua orang berseragam dengannya gitu. Tapi ketika ada yang berbeda dengannya, maka itu sama dengan melanggar hukum. Gitu. Baik. Istamir. يفعل المكلفين طيب والحكم اصطلاحا حكم اصطلاح secara istilah ما دل عليه خطاب الشرع apa yang ditunjukkan atau ya apa yang khitab syara' Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan atasnya. Ya mana khitab ini? Ya khitab ini berarti apa? Tujuan sasaran dari ucapan itu berkaitan dengan apa? Al-muta'alliqu berkaitan dengan bi'af'alil mukallafin. Perbuatan-perbuatan ahli taklif. Perbuatan-perbuatan mukallaf jin dan manusia. Jadi, teks dalam Al-Quran itu berkaitan dengan, atau as-sunnah, berkaitan dengan apa yang kita perbuat. Ya, perbuatan kita. Yang mana setiap dari perbuatan itu ada hukum syar'inya. Baik, ditinjau dari talab perintah seperti pengwajiban, penyunahan, pemakruhan dan pengharaman atau takhir atau pilihan 50-50 dia tidak diperintahkan, tidak pula dilarang, tidak dianjurkan, tidak pula dimakruhkan seperti suatu hukum yang mubah. Pilihan sesuatu yang mubah itu pilihan. Antum makan tempe bongkrek misalnya, haram atau mubah? Hah? Tempe bongkrek ada nggak? Ah, bener nggak ada, bener kan? Hah? Bener ya? Ah, tahu gejrot misalnya, apa hukum makan tahu gejrot? Mubah, bukan makruh. Makruh karena istilahnya saya nggak suka. Ini bukan hukum. Atau istilah boleh gak suka, antum makan juga ketagihan nanti. Apakah tahu gejrot itu makruh? Hah? Coba apa hukumnya? Makannya makruh atau tidak? Tergantung dari kondisi tubuh, apa? Dari minyaknya, apa? Dari bumbunya. Kalau bawangnya terlalu ketara, jadi makruh dia, ya gak? Kan dia pakai bawang kan? Tahu gejrot itu yang dari Cirebon itu loh. Jadi lapar nah. Antum sih. Enggak bilang haram. Taib itu kalau antum bilang mubah, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asalnya segala sesuatu mubah. Bukan ibadah ya, maksudnya makanan, pakaian, asalnya mubah. Berarti ini fihi takhir atau tidak? Ada pilihan untuk meninggalkan atau mengerjakan atau melakukan atau memakannya ya. Nah, tapi ketika antum tahu gujrot itu makruh disebabkan, atau tahu gujrot mang asep itu makruh. Kenapa? Karena tahu gujrotnya bawangnya itu terlalu ketara, terlalu kental. Maksudnya kita kalau makan susah kita ngilangin bawang itu. Misalnya antum bilang gitu, itu benar nggak perkataan itu? Enggak, kalau misalnya memang hukum makruh, misalnya hukum makruh itu hukum bukan? Hukum. Itu masuk tolap atau takhir? Masuk tolap atau takhir kalau makruh? Hah? Tolap, karena diminta untuk meninggalkannya kan? Kalau takhir itu bebas pilih, mubah. Tapi benar enggak makruh itu? Tidak, enggak makruh. Yang makruh adalah antum ke masjid habis makan tahu gujrot. Nah, gitu. Tapi itu pun dalam kondisi kalau misalnya masih bau ya mulutnya. Kalau sudah makan tahu lagi. Kalau sudah makan Pepsodent misalnya ya, biar enggak ini, biar lambungnya ya, apa segar misalnya, maka khalas itu hilang makruhnya. Jadi kembali ke asal makanan itu mubah. Berarti makan tahu gujrot atau tidak itu pilihan atau bukan? Kenapa? Karena pada hakikatnya mubah. Adapun kalau masuk masjid ketika antum sedang bau mulut karena tahu gujrot, ya, itu tolap atau takhir? Tolap, makruh bukan? Makruh. Itu. Jadi jangan salahkan tahu gujrotnya di sini, salahkan tingkah antum. Kok makan tahu gujrot sebelum sholat? Kayak enggak ada waktu lain gitu kan? Jangan gitu, kalau makan jamu banyak tersinggung di sini. Anak-anak khawatir di sini banyak ashabul jengkol wal peteat. Ada roisnya. Ya begitu ya. Aw wadu' nanti insyaallah kita pelajari. Wa mithaluhu qawluhu ta'ala, mithaluhu qawluhu ta'ala. Misalnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qimus shalah, tunaikanlah salat. Fi'il amr bukan? Fi'il amr. Berarti menunjukkan apa? Nah, di sini lihat fa hadza khitabun min asy-syar'i dalla 'ala wujubi iqamatish shalah. Inilah suatu khitab, yaitu arah pembicaraan dari syara', ya, maksudnya dari syari', dari Allah Azza wa Jalla, dalla 'ala menunjukkan atas wujubi iqamatish shalah, wajibnya mendirikan salat. Antum ketika memperhatikan wujubi iqamatish shalah, ada hukum enggak di sini? Ada hukum. Berarti kalau misalnya sudah ditentukan di qadha, ditentukan kewajibannya, apakah boleh manusia menyelisihnya? Enggak boleh. Berarti ini menunjukkan hukum mana', mencegah dari orang lain menyelisihi hukum tersebut. Ketika kita tahu bahwasanya hukumnya wajib, maka enggak boleh dilanggar. Wajib berarti harus, berarti lakukan, jangan tidak dilakukan. Ya, wa hadzal wujubu huwal hukmu. Wajib inilah dia yang disebut sebagai hukum. Ya, wal muradu bi khitab syar', yang dimaksud dengan khitab syar' dalam definisi al hukum, dia adalah al-kitab was sunnah, karena keduanya adalah asas. Ya, jadi mengambil dalil, mengambil petunjuk, ya, karena ini madalla alaihi khitab syar', itu mengambil dalil dari al-kitab dan as-sunnah. Dilanjutkan, tafadhol. Kanatil af'ala tuqalibu bil ikhlafil urfi wa hadha yukhriju ma ta'allaqa bi dawatihim fa laysa maqsuda fa qawlihi ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum wa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad fa laysa hukman bi hadzal istilah wal mukallafuna yashmalu naw'aini al awwal al mukallaful an wa yuradu bihi kullu balighin 'aqilin athani malaysa mukallafan walakinahu min tabaqatil mukallafin wa hadha yuradu bihi as-saghir wal majnun wa qulu min huma min tabaqatil mukallafin walakinna wajada mani'un minat taqdir wa huwa as-sifat wa fuqdan al-aqli fa idza zara jara 'ala at-taqdir. Ya. Wa taklifu lughatan? Wa taklifu lughatan ilzamu ma fihi kulfat ay masyaqqah wa qiraatan wa lahu ma fihi masyaqqah. Baik, ahsan. Wa qauluna bi af'alil mukallafin. Kita membahas lafal af'al al mukallafin. Perbuatan-perbuatan para ahli taklif. Nanti kita akan bahas mukallaf apa, taklif itu apa nanti insyaallah. Perbuatan-perbuatan ahli taklif. Apa ini maksud dengannya? Al muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah jami'u a'malil jawarih. Semua amalan-amalan anggota tubuh. Itu af'alil mukallafin. Karena mukallaf ini memiliki jawarih, dan setiap dari jawarih memiliki amal. Ya, jadi Al-Quran dan As-Sunnah bisa menjadi dalil atas semua amalan anggota tubuh. Ya. Wa in kanatil af'alu tuqabalu bil aqwali fil itlaqil 'urfi. Wa in kanatil af'alu tuqabalu bil aqwali fi fil itlaq al 'urfi wa hadha yukhriju ma ta'allaqa bi dhawatihim falaysa maqsuda fa qawli ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Tayib, sekalipun af'al fi'il af'al fi'il fi'il, perbuatan-perbuatan, tuqabalu bil aqwal, menjadi antonim dari kata aqwal, perkataan. Perkataan antonim dari perbuatan, ya. Maksudnya seolah-olah perkataan itu bukan perbuatan. Pada hakikatnya perkataan itu perbuatan, bukan? Perbuatan, berkata itu juga fi'il juga dia. Tetapi dalam pemutlakan urfi, tradisinya dalam bahasa Arab, bahkan bahasa Indonesia, perkataan dengan perbuatan itu dibedakan. Perkataan itu hanya dengan lisan, perbuatan hanya dengan perbuatan dengan jawarih. Ya. Wa hadza yukhriju ma ta'allaqa bi dhawatihim falaysa maqsuda. Ana belum bisa menjabarkan yang kalimat ini, takut salah. Taib. Misal perkataan Allah Azza wa Jalla, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Apa maksudnya apa di sini? Kami telah menciptakan kalian dan melukis. Gimana enaknya? Membentuk kalian, taib, gitu. Menggambar kalian, melukis kalian gitu ya. Tapi antum fahamlah maksudnya sawarnakum. Merupakan kalian, ya. Membuat kalian memiliki rupa. Baik, sekarang pertanyaannya. Ini perbuatan atau bukan? Antum diciptakan dengan kalimat Allah atau dengan tangan Allah? Antum. Hah? Dengan kun atau dengan apa? Kun. Itu kun qol bukan? Qol. Dan itu fi'ilullah bukan? Iya, fi'il. Allah Ta'ala tersifati dengan berbicara? Iya. Itu masuk sifat fi'liyah, sahih. Di antara sifat fi'liyah milik Allah tak kalam. Ya. Dan di sini walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Lafalnya khalaqnakum, kami ciptakan kalian dan sawwarnakum. Kalau ini manusia yang melakukan ini, perbuatan anggota tubuh bukan? Tapi Allah menciptakan antum dan membentuk rupa antum dengan kun atau dengan tangannya langsung? Dengan kun. Antum bukan Adam alaihi salam. Ya atau tidak? Antum paham enggak maksudnya? Paham enggak maksudnya? Jadi Allah Ta'ala mentakbirkan dirinya menciptakan kalian. Ya. Dengan apa? Dengan qaul. Kun. Jadilah kamu. Ya, tentu dengan takbir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu tentangnya. Begitu. Cuma ini kan kita tidak membahas tentang hukum tidak membahas tentang zat Allah. Sehingga yang kita bahas adalah perbuatan manusia. Dan perbuatan di sini mencakup perkataan dan perbuatan. Itu satu. Wa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad. Dan keluar dari definisi hukum syar'i ma ta'allaqa bil i'tiqad, apa yang berkaitan dengan akidah. Falaisa hukman bihadzal istilah. Bukan hukum dengan istilah ini. Anda tanya antum, apakah akidah memiliki hukum? Akidah memiliki hukum tidak? Enggak punya hukum. Ada. Apa itu hukumnya akidah? Apa? Misalnya bilang antum, apa hukumnya berdoa kepada selain Allah? Haram? Itu fikih bukan? Hah? Akidah. Hukumnya fikih. Terus akidahnya apa gimana? Hukumnya fikih dia. Kenapa? Kenapa antum sebut hukum fikih? Bener sih. Repot juga kalau jawabin kayak gitu tuh. Enggak habis-habis. Karena doa itu perbuatan siapa? Manusia, mukallaf. Hukum tentang doa berkaitan dengan mukallaf bukan? Dengan perbuatan mukallaf. Berarti dia hukum maksud masuk ke hukum ini. Dia akidah bukan? Akidah di bidang tentang siapa yang didoakan, tujuan doanya. Tapi secara perbuatan dia hukum fikih, taklifi. Begitu. Ya. Adapun tentang masalah hukum bahwasanya Allah Taala dialah yang menjawab, dialah yang mengatur. Ya. Ini hukum bukan? Ini hukum yang ada. Nah, Allah Ta'ala telah menetapkan itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan atas dirinya zulm. Inni haramtu zulma, ya kan? Ala nafsi. Aku telah mengharamkan pada diriku zulm. Ya kan? Ini hukum apa? Hukum akidah bukan? Akidah. Apakah ini yang dipelajari di sini? Oh, berarti Allah Ta'ala mencegah diri berarti haram, berarti akan dapat pahala? Enggak ada hukum. Ini hukum akidah, keluar dari masalah-masalah ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna haramtu dzulma 'ala nafsi." Ini akidah, khalas. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ini hukum apa maksudnya? Fikih bukan? Nah, ini hukum di sini bukan yang dibicarakan? Iya. Kenapa? Karena berkaitan dengan perbuatan siapa? Manusia. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Apa hukumnya itu? Haram bukan? Haram. Yang diharamkan atasnya adalah perbuat zalim. Siapa yang dijadikan sasaran pengharaman? Mukallaf, manusia. Maka di sini hukum taklifi. Padahal di kalimat sebelumnya itu hukum berkaitan dengan akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang fala tadzalamu, hukum taklifi berkaitan dengan af'al kita, perbuatan kita. Ya. Falaisa hukman bihadzal istilah wal mukallafun, siapakah mukallafun itu? Yashmalu naw'ain. Mukallaf mencakup dua macam. Al-awal al-mukallaf al-an. Mukallaf now gitu ha. Mukallaf apa nih? Mukallaf recently, mukallaf yang sekarang ada. Mukallaf yang pas zamannya. Gimana Indonesia ini? Jadi mukallaf yang sudah pada waktunya gitu loh. Hah? Gitu ya namanya. Wa yuradu bihi, yang dimaksud adalah kullu balighin aqilin. Setiap orang baligh dan aqil. Baligh di sini barometernya apa nanti insyaallah ada penjabarannya. Bahkan kadang-kadang bulugh, balighnya seseorang batasannya bulu bisa. Kadang-kadang sebagian dari orang enggak bisa mimpi basah. Ya. Terus gimana dong? Saya seumur hidup belum pernah mimpi basah. Jadi mimpi basah bukan patokan. Bukan saya di sini mau ngomong saya. Enggak, ada orang bilang saya belum pernah mimpi. Saya enggak tahu gimana rasanya mimpi basah. Bangun-bangun udah bermani misalnya gitu. Enggak tahu, enggak pernah saya. Usia kamu berapa? 30 misalnya. Terus saya belum balik belum berarti. Belum balik apaan itu udah brewokan kayak gitu. Ya kan? Jadi bulu itu bisa menjadi barometer. Begitu juga dengan perempuan, ya, body tubuhnya berubah, payudaranya dan seterusnya, itu bisa menjadi batasan buluh juga. Ya. Bahkan para ulama mentahdid, enggak ada bulu pun, enggak pernah mimpi pun, kalau sudah sekian tahun, belas tahun, itu sudah pasti baligh. Gitu. Ulama fiqih dalam beberapa mazhab bilang begitu. Dan itu sahih insyaAllah. 15 biasanya, 15. Maksimal ya. Maka enggak mungkin seseorang kecil terus. Ya. Terus saja dia anak-anak. Sampai usia 30 tahun, saya belum pernah mimpi basah, belum punya mani, belum nikah. Coba kamu nikah sana, periksa, insya Allah punya. Ya. Tapi saya nggak punya jenggot, nggak punya bulu ketiak, nggak punya bulu kemaluan. Nah, ini gimana tuh kasus itu? Kamu nih alien, kamu nih, ya, bukan orang, gitu kan? Kenapa nih? Iya, iya tuh. Itu juga yang di jenggot, itu juga kita masih ragu itu benar atau enggak? Takutnya punya orang ditempel. Ntar mungut dari sapu ijuk lagi. Paniman, paniman. Taib 2, man laisa mukallafan al-an. Yang sekarang belum jadi mukallaf dia. Belum jadi mukallaf. Walakinnahu min tabaqatil mukallafin. Tetapi dia termasuk dari tabaqah, tingkatan orang-orang mukallaf. Tingkatan di sini tingkatan kemanusiaan, keprimanusia, peri apa namanya, peri kemanusiaan dan peri kejinan, ya, karena jin juga masuk. Ya. Anak nggak tahu kok jin yang anak-anak itu ada atau enggak, anak nggak tahu. Tapi kalau ada, wallah alam hukumnya gimana gaib ya kita, gitu, jadi kita nggak bisa menghukumi itu. Wa hadza yuradu bihi as-saghir wal majnun. Masuk ke dalamnya ini as-saghir dan al-majnun. As-saghir diukur dari usia. Al-majnun diukur dari akal. Ya. As-saghir diukur dari usia. Atau dia dari usia. Dia masih usia 10 tahun belum pernah mimpi basah maka khalas, belum haid maka dia bukan mukallaf al-an tetapi masih setobakoh dengan orang-orang ahli taklif, yaitu manusia. Wal majnun, orang yang gila. Gila di sini gila yang masuk ke dalam batasan syar'i, ya. Bukan gila yang kadang-kadang dibahasakan secara uruf. Kadang kita ngelihat orang ngebut, tuh orang gila tuh orang, oh, terus orang gitu bilang, wah alhamdulillah saya sekarang nggak boleh sholat, ha? Ya. Atau orang juara satu terus, antum heran, ah, ini sefulan tuh juara satu terus, gila tuh orang, berarti nggak boleh zakat dia, ya. Jadi junun di sini junun yang masuk dalam batasan syar'i yaitu hilangnya akal setelah sebelumnya ada. Baik hilangnya akal karena sakit atau faktor usia atau faktor ketidaksengajaan terkena sesuatu atau faktor khamar ketika tidak sengaja mereguknya, itu dalam fikih Syafi'i. Adapun kalau misalnya khamar dia reguk kemudian dia mabuk dan sengaja itu, maka dia masih mukallaf dalam mazhab Syafi'i. Dia masih mukallaf. Ya, dan ketika dia tidak sholat, dia wajib menunaikannya. Ketika dia memecahkan kaca tetangga, dia wajib untuk mengkodoknya, menggantinya, mendomannya. Itu bagi apa? Bagi yang sengaja. Adapun yang nggak sengaja, nyium apa atau minum apa, nggak tahu dia minum rem, minum air rem atau minum apa gitu, minyak rem. Ya, mabuk ya. Ini kayak sir kan dia kan warnanya. Mabuk, enggak sadar maka yang seperti ini enggak sengaja, ya. Maka dia ketika membunuh orang tidak ada hukum qisas insyaallah. Itu yang saya tahu dari mazhab, ya. Mazhab Syafi'i maksudnya. Taib seperti itu. Nah, fa kullu minhumma min tabaqatin mukallafin. Semua dari keduanya masuk ke dalam tabaqah, ya, masih satu dengan mukallaf manusia, walakin wujida mani'un min at-taklif, tetapi memiliki apa? Mani', pencegah dari taklif, pembebanan. Jadi as-sughr dan junun itu adalah mani'ani min mawani'i taklif, atau bisa dibilang itulah mani' taklif. Kedua itu hanya, ya. Adapun maut, kematian disebut mani'u taklif, kan? Hah? Enggak, dia bukan mani'u taklif. Dia memang sudah tidak ada taklif lagi. Adapun orang yang sughur dan majnun, masih ada kesempatan untuk mendapatkan taklif kelak. Tapi kalau maut, tidak. Kematian enggak. Kematian hukumnya udah beda lagi. Dia kematian hukumnya hisab nanti. Bukan amal lagi. Di sini kan kita berbicara ketika ada taklif, maka ada amal setelahnya. Kalau maut, sudah tidak ada amal lagi setelah itu. Adanya hisab. Dan soal, fitnah qabr. Taib, wahuwa as-sughr wa fuqdanul aql. Sughr, kekecilan. Dan fuqdanul aql, hilangnya akal. Fa'idha zala jaru alaihi taklif. Ketika hilang kedua sebab pencegah taklif itu, maka jaru alaihi taklif, terwujudlah pembebanan syariat kepadanya. Insyaallah yang sini semua mukallaf, ya. Insyaallah dari segi usia dan dari segi akal, ya. Wa taklifu lughatan, pembebanan syar'i, pembebanan syariat secara bahasa, taklif makna bahasanya la ilzamu ma fihi kulfah ay masyaqqah. Mengilzamkan, mengharuskan apa yang ada ada beban di sana. Kesulitan atau beban. Wastilahan, adapun secara istilah, talabu ma fihi masyaqqah. Setelah istilah, secara istilah, taklif syar'i, order, request, permintaan, perintah apa yang di dalamnya ada masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan atau beban. Misalnya bilang hadza yaumun syaq. Ini hari yang penuh beban. Atau dalam ayat Al-Qur'an, wal azabul akhirati asyaq. Azab akhirat itu lebih berat. Jadi masyaqqah berat atau beban. Tafadhol, Pak. طلب نوعان الأول طلب فعل وهو الأمر إن كان على سبيل الإلزام فواجب وإلا فمندوب الثاني طلب ترك وهو النهي إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإلا فمكروه. طيب وقولنا في تعريف الحكم, الحكم itu ada yang طلب, ada yang تأخير, ada yang وضع. Ini dibedakan. Talab, takhir, dan wada'. Talab dan takhir itu masuk ke hukum taklifi. Adapun wada' nanti independen, ada sendiri hukum wad'i namanya. Talab dan takhir itu masuk ke hukum taklifi yang lima. Wada' nanti ada sendiri insyaAllah. Ya. Talab artinya apa? Permintaan. Wa talabu nawa'an. Talab ada dua. Talabu fi'il dan talabu tark. Minta untuk dilakukan dan minta untuk ditinggalkan. Talabu fi'il itu amar. Talabu nahi, afwan, talabu tarak itu nahi. Antum ketika minta seseorang untuk melakukan, sama dengan antum menyuruh, memerintah. Tapi kalau antum minta jangan lakukan itu, berarti antum melarang. Ya, namanya perintah dan larangan itu masing-masing ada konsekuensi. Ya. Masing-masing adalah pengilzaman. Ya. Afwan, astagfirullah, bukan. Enggak mesti pengizaman. Masing-masing adalah perintah. Masing-masing adalah meminta. Ya. In kana ala sabi, yang amar, in kana ala sabilil ilzam, kalau misalnya perintah itu dalam rangka pengharusan, maka wajib. Wa illa maksudnya, wa in kana wa in kana ala ghairi sabilil ilzam, gitu maksudnya. Kalau misalnya bukan dalam konteks atau dalam rangka pengharusan, maka menjadi mandub. Tapi masuk ke amar bukan mandub itu? Masuk ke amar. Ya. Talabu tark, minta ninggalin sesuatu. Wa huwa nahi, larangan. Wa in kana ala sabilil ilzam fa muharram. Kalau larangan tersebut dalam rangka pengharusan maka jadi haram. Wa illa fa makruh. Kalau tidak ya makruh. Lanjut, Pak. Baik. Takhir. Takhir itu i'ta al-khiyarah, pemberian pilihan. Antum mau lakukan sok lah, antum mau tinggalkan ya enggak apa-apa. Makanya yang seperti ini namanya takhir. Dia mubah nanti. Dan mubah ini para ulama menyusupkannya ke hukum taklifi. Walaupun sebagian ulama mereka memandang tidak ada taklif dalam mubah. Tidak ada pembebanan dalam sesuatu yang mubah. Tapi kemudian dijawab oleh ulama lain, imma jawabannya adalah mubah ini disusupkan saja ke hukum taklifi karena dia menjadi penengah antara yang haram dengan yang halal, atau dengan jawaban kedua, mubah tetap masuk ke pembebanan karena mengetahui bahwasannya sesuatu itu mubah itu beban bagi dia. Ya atau tidak? Mengetahui suatu hukum, apa hukum makan boleh, mengetahui bolehnya makan itu adalah beban, minimal beban akal walaupun sedikit. Gitu. Ala kulihal itu pembahasan yang enggak begitu penting, ya. Lanjut, Pak. Apa? Ada hukum wad'i namanya. Wadzalika annal ahkam anwa'an. Hukum dalam fiqih, dalam usul fiqih, hukum dibagi menjadi dua. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Ahkam taklifiyah yang pertama. Wa hiya ma dalla alayhi khitab asy-syar' min talab fi'lin, min talab fi'lin aw takhirin aw tark, aw takhir, aw tarkin aw takhirin. Itu apa yang ditunjukkan oleh syariat dengan khitabnya, dengan perkataannya, dari talabu fi'lin, request untuk melakukan, minta memerintahkan untuk dilakukan, au tark, memerintahkan untuk ditinggalkan, au takhir, memberi pilihan antara fi'il atau tark. Wa hiya khamsah, ada lima yang antum tahu, wajib, mandub, mahdzur, atau muharram, atau makruh, atau mubah. Wa sayati insyaallah, akan datang nanti insyaallah, bayana wajhi idkhalil mubah, penjelasan ya wajh, yaitu penjelasan alasan atau sisi atau dalil idkhalil mubah, memasukkan mubah ma'al ahkam taklifiyah, termasuk ke dalam hukum taklifi, ma'a annahu la taklifa fih, padahal mubah itu tidak ada pembebanan asalnya. Yang kedua, ahkam wad'iyyah. Ahkam wad'iyyah wa hiya ma dalla alayhi khitab asy-syar'i min asbabin wa syurutin wa mawani'a. Itu apa yang dengan khitab dari syara' kita bisa mendapat petunjuk tentang sebab-sebab suatu hal, syarat-syarat suatu hal dan pencegah-pencegahnya. Masalah takfir misalnya, ada asbabut takfir, ada syurutut takfir, ada mawani' at-takfir. Itu semua ada fiqihnya. Asbab, syurut dan mawani' ini namanya bukan hukum taklifi. Namanya adalah hukum wad'i. Adapun kufur, Adapun hukum mentakfir tanpa sebab haram, bukan? Haram, dan itu hukum taklifi, haram. Tu'rafu 'inda wujudiha ahkamu syar'i min fi'lin aw tarkin, yang mana ya hukum-hukum syar'i, ahkamu syar'i di sini, tu'rafu 'inda wujudiha ahkamu syar', hukum syar'i di sini sebagai fa'il, hukum-hukum syar'i atau naibul fa'il, hukum-hukum syar'i dikenal 'inda wujudi ahkam wad'iyyah, hukum-hukum syar'i baru dikenal, baru bisa diadakan jika ada sebelumnya apa? Hukum wad'. Ya. Kenapa apa jadi min fi'lin aw tark, dari perbuatan atau peninggalan. Aqimish shalata lidulukis syams misalnya. Ya. Atau kenapa apa kapan salat subuh dilaksanakan mulainya di fajar kedua? Fajar kedua ini berarti sebab. Sebab masuknya salat subuh. Dia berarti kalau tidak ada sebab itu enggak ada. Tapi pasti ada setiap hari ya insyaallah. Begitu kan? Seseorang salat kusuf. Kapan apa sebabnya? Melihat, ya kan? Melihat. Atau syaratnya harus melihat dulu. Kalau terjadi pencegah penghalang dengan awan, enggak disyaratkan. Nah, itu pencegahnya awan ya, melihat itu dia adalah hukum, tapi hukum wadhi. Terjadinya pencegahan atau terjadinya penglihatan berefek kepada hukum taklifi. Kalau enggak kelihatan ditercegahkan dengan awan, maka hukum taklifinya gimana? Soal kusuf minimal la yusra, tidak disyaratkan. Ya, bisa menjadi, bahkan bisa menjadi makruh atau haram, Allah alam. Tapi kalau misalnya untuk melihat, imma wajib, imma mustahab atau mandub. Ya begitu ya. Paham gak di sini? Misal faru'yatul hilal sabab wujub siyam. Ru'yatul hilal sabab wajib siyam. Ya. Anda melihat hilal maghribnya, maka sudah masuk satu Ramadan. Wajib hukum. Ru'yatul hilal hukum, bukan? Hukum. Dan kelihatannya hilal itu berarti hukum apa? Wad'i. Yang menyebabkan konsekuensi hukum taklifi. Dan semua dari itu hukum syar'i, bukan? Syar'i. Betul adanya hilal itu kauni, tetapi ada efek terhadap syariat, maka dia menjadi hukum syar'i. Tapi kemudian enggak kelihatan hilal. Antum genapkan keesokan harinya. Ya, Syaban teruskan. Maka keesokannya pasti apa? Ramadan. Satu Ramadan menjadi sebab apa? Wajibnya puasa. Maka keberadaan kalender satu Ramadan itu sebab, bukan? Sebab atau syarat. Wa dukhulul waqti syartun lis-shalah. Ya, itu juga. Wal haidu mani'un minha. Haid pencegah dari shaum atau salat. Wa dzakara al-musannifu min al-ahkam al-wad'iyyah as-sahih wal-batil. Baik. Penulis yaitu Al-Juwayni rahimahullah menyebutkan hukum wad'i di antara sahih dan batil. Ada yang lainnya insyaallah. Lanjutkan akhir, Pak. طيب واعلم ان ظاهر كلام المصنف ظاهر dari كلام الجويني رحمه الله ان الفقه بواسطه فقيه adalah mengetahui tujuh hal ini, yaitu yang tadi disebutkan ya, hukum taklifi dan hukum wad'i. Liannahu lamma 'arafa al-fiqha bi annahu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, karena ketika Al-Juwayni menyebutkan mendefinisikan fiqih bahwa saya fiqih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i, ya kan? Kata Juni, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i. Dan hukum-hukum syar'i ada tujuh. Seolah-olah cuma tujuh doang hukum syar'i itu. Ya. Seolah-olah fikih hanya berkaitan dengan halal haram dan seterusnya, wad'i sahih dan batil. Ya. Wa adhara fi maqamil idmar tawdihan lil mubtadi. Kenapa beliau seperti itu? Adhara menampilkan fi maqamil idmar dalam konteks penyembunyian sebagian hal itu tawdihan lil mubtadi, untuk menjelaskan, memberikan, membuat mubtadi itu merasa jelas. Karena kalau dijabarkan semuanya ya repot, kesian. Coba misalnya walah kamu asyrah atau walah kamu isna asyar, banyak semuanya, ya udah banyak banget nih. Jadi beliau berusaha ringkas, diusahakan oleh beliau. Lakin yang bagi an yu'lam, tapi perlu diketahui bahwasanya al-fiqha laisa ma'rifata haqiqatil wajibi wal mandub. Fiqh itu bukanlah tentang mengetahui hakikat wajib atau mandub. Lianna hadha min usul al-fiqh. Yang seperti ini usul fiqh. Hakikat wajib artinya apa, mandub artinya apa, syaratnya apa, dan seterusnya, itu usul fiqh bahas. Tapi kalau perbuatan ini wajib atau bukan, nah ini baru fiqh. Wa innamal maqsudu an anna al-fiqha ma'rifata anna al-fiqha ma'rifatu juz'iyatiha. Maksudnya adalah fikih mengetahui juz'iyat, rinciannya, bagian-bagiannya. Wal muradu al-wajibat wal mandubat wal muharramat wal makruhat wal af'al as-sahihah wal fasidah. Yang maksud adalah apa yang wajib, apa yang mandub, apa yang haram, apa yang makruh, dan perbuatan apa yang sahih, perbuatan apa yang fasid. Wallahu a'lam. Selesai kita masalah al-ahkam at-taklifiyah atau asy-syar'iyyah. Barakallahu fi 'ulumikum. Insyaallah pekan depan kita mulai al-wajib insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.